السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء، penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah tentang annal ghulu, bahwa bersikap berlebih-lebihan fi kuburis salihin, terhadap kuburan orang-orang saleh, yusayyiruha, akan menjadikannya atau menyebabkannya, menyebabkan gulu tersebut, menyebabkan kubur orang-orang saleh tersebut, authanan, berhala-berhala, tu'badu min dunillah, sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Yaitu bab tentang penjelasan dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah tentang sikap berlebih-lebihan kepada kuburan orang-orang soleh, yang sikap berlebih-lebihan ini bisa menyebabkan kuburan tadi disembah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hakikatnya ini adalah bab tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap akidah umat ini, agar jangan sampai umat ini menyembah selain Allah. Maka semua wasilah ditutup rapat-rapat, semua sarana ditutup rapat-rapat. Itulah wujud kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang mana beliau disifati bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin amat belas kasihan lagi penyayang. Dan merupakan suatu bentuk kasih sayang yang terbesar ketika seseorang mengajarkan sesuatu yang terbesar, dan sebuah wujud kasih sayang yang terbesar, kasih sayang yang terbesar adalah ketika seseorang memperingatkan bahaya yang terbesar. Dan kasih sayang yang terbesar adalah ketika seseorang mengajar, dan kebaikan yang terbesar adalah at-tauhid. Sehingga kasih sayang terbesar adalah ketika seorang mengajarkan dan mendidik umat ini di atas at-tauhid. Serta keburukan terbesar adalah syirik, sehingga seseorang dikatakan berkasih sayang dengan kasih sayang terbesar kepada orang lain ketika melarangnya, melarang orang lain tersebut, menjaga orang lain tersebut dari kesyirikan. Dan sebaik-baik suri teladan dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan dalil di sana, demikian eratnya dan rapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga jalan-jalan menuju kesyirikan, menutup pintu-pintunya dengan rapat. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam dalil pada bab ini, yaitu melarang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah, dan juga demikian berdoa. Yang kedua, di antara bentuk penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid seorang hamba adalah mencontohkan untuk berdoa supaya tidak ada kesyirikan, supaya tidak terjadi kesyirikan. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan makamku sebagai berhala atau sembahan yang disembah. Kemudian bentuk ketiga atau bukti ketiga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga jalan-jalan menuju kesyirikan agar tidak dilalui, walaupun belum sampai kepada kesyirikan, ataupun bentuk penjagaan umat agar tidak terjerumus pada kesyirikan. Jadi ada dua bentuk penjagaannya. Penjagaan agar tidak terjerumus masuk dalam jalan-jalan menuju kesyirikan, belum sampai syirik. Yang kedua, penjagaan agar tidak masuk dalam kesyirikan. Nah, itu bentuknya bermacam-macam. Dua bentuk sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama, melarang dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan yang kedua, berdoa, mencontohkan berdoa agar tidak terjadi kesyirikan. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Kemudian yang ketiga, melarang kuburan sebagai tempat perayaan. Dan ini sudah berlalu penjelasannya. Adapun yang keempat, melarang menyanjung, yaitu al-itra, secara berlebihan, menyanjung secara berlebihan, al-itra, orang-orang saleh. Termasuk melarang menyanjung beliau secara berlebihan. Kemudian berikutnya adalah melarang menggambar makhluk yang bernyawa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kullu musawwirin finnar yuj'alullahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Setiap perupa ataupun penggambar makhluk yang bernyawa berada di dalam neraka. Untuknya setiap hasil gambarannya tadi atau hasil pembentuk apa pematungannya tadi masuk di dalamnya, yang dicakup dalam makna sawwaraha di sini, bikulli suratin sawwaraha, baik itu gambar maupun bisa dimasukkan dihukumi dengan cakupan hadis ini, kesamaan hukum maksudnya, yaitu apa? Yang membuat patung makhluk bernyawa. Untuknya setiap gambar tadi yang dibuatnya akan diberi nyawa untuk menyiksa dirinya dalam neraka jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid umat ini adalah melarang meniru tradisi orang kafir. Sebagaimana sudah berlalu penjelasannya tentang hal ini. Melarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Bahkan tuntutan as-sirat al-mustaqim adalah menyelisihi ashabul jahim, yaitu orang-orang kafir. Kemudian yang keenam atau yang kesekian, yaitu melarang berlebih-lebihan dalam beragama, melaksanakan ajaran agama Allah. Juga sudah berlalu penjelasannya sebagaimana yang disebutkan terdahulu. Demikian banyak upaya-upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian gigi beliau membentengi akidah umat ini dari mara bahaya, dari kesyirikan, dari yang menghancurkan ataupun mengurangi tauhid seseorang. Baik menghancurkan dari pondasinya ataupun sekedar mengurangi keutamaan, sampai pun keutamaan yang saya maksud di sini adalah keutamaan yang mustahab. Sempurnaan tauhid yang mustahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga umat ini agar tidak berkurang tauhidnya. Seperti hadis ma'ruf Qasyah bin Mihsan yang tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di sana ada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita sebagai umatnya agar masuk dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan melakukan kamalul at-tauhid al-mustahab, kesempurnaan tauhid yang mustahab, yaitu meninggalkan yang makruh-makruh padahal dibutuhkan. Bentuknya adalah meninggalkan meminta ruqyah dan meninggalkan meminta dikai. Baik, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Bab ke-21 ini hakikatnya salah satu dari bentuk penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah semangatnya seorang ahlu tauhid. Di saat-saat 5 malam sebelum meninggalnya beliau, menurut salah satu tafsiran, beliau masih sempat mendakwahkan. Di saat-saat menjelang wafatnya beliau, masih sempat mendakwahkan tauhid. Coba Anda renungkan sejenak. Mungkinkah seseorang dengan kemungkinan yang besar di saat-saat genting seperti itu bagi dirinya, nyawa mau dicabut, kemudian seseorang masih ingat tentang orang lain, menjaga orang lain. Mungkinkah orang seperti ini dengan kemungkinan besar kalau kesehariannya tidak perhatian atau kurang sekali perhatiannya terhadap tauhid, kemudian di akhir-akhir hayatnya akan muncul sesuatu yang jarang sekali dia sebut-sebut di lisannya, jarang diingat-ingat dalam hatinya, jarang menjadi target dalam kesehariannya. Karena orang yang menghadapi kematian itu menghadapi sebuah permasalahan atau keadaan, kondisi yang sangat beda dengan ketika sedang segar bugarnya. Yang keluar adalah sesuatu yang sudah ma'asya alih. Sesuatu yang kehidupannya terbiasa di atasnya. Sesuatu yang benar-benar dia cintai dalam kesehariannya. Benar-benar terpatri dalam hatinya. Benar-benar terbawa sampai mungkin dalam mimpinya. Karena sebagaimana seorang itu kalau maniak bola, bahkan mungkin akan bisa memasukkan ke gol gawang musuhnya, tapi dalam mimpi. Terbawa dalam mimpi. Terbawa dalam mimpi. Sesuatu yang dia cintai dalam kesehariannya. Maka ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, dari sini sebuah pelajaran besar agar kita mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu kita, maka kita berusaha untuk meluangkan waktu, meluangkan kesempatan mempelajari at-tauhid hari demi hari, terus kita ulang-ulang sampai benar-benar mengakar dalam hati, menguat dalam hati, sehingga bisa keluar buah manisnya ucapan tauhid la ilaha illallah saat kita meninggal dunia, mau meninggal dunia. Ucapan terakhir kita la ilaha illallah. Wujud buah manis rasa cinta terhadap Allah, cinta terhadap ajarannya at-tauhid, muncul lewat lisan di akhir kalam kita, di akhir ucapan kita ketika menutup hidup kita dengan ucapan la ilaha illallah sebuah kenikmatan yang sangat tinggi sekali. Baik. Bab ma jaa annal ghulu fi quburis salihin yusayyiruha authanan tu'badu min dunillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ghulu sebagaimana sudah dijelaskan maknanya adalah mujawazatul had, yaitu melampaui batasan syar'i. Maka kalau dikatakan di sini ghulu fi quburis salihin, yaitu maknanya melampaui batasan syar'i bagaimana sesungguhnya mensikapi kubur orang saleh. Kalau sudah ditetapkan dalam syariat, sebetulnya tidak ada satu dalil pun dalam syariat yang membedakan antara kuburan Pak Yai dengan kuburan santri, kuburan wali dengan kuburan rakyat biasa, masyarakat awam maksudnya. Tidak dibedakan. Hikmahnya dalam rangka menutup pintu kesyirikan, walaupun yang dimakamkan keimanannya jauh berbeda bisa jadi. Tetapi hikmah dalam rangka menutup pintu kesyirikan dalam syariat tidak ada satu dalil pun yang membedakan kalau kuburan orang soleh, kesolehannya tinggi sewaktu hidupnya, ini ya meteran tingginya dari dasar permukaan tanah semakin tinggi. Dan kenyataannya mirip seperti itu. Semakin seorang dimuliakan dan ditokohkan kesolehannya, karena kesolehannya maksudnya di masyarakatnya, semakin besar bangunan kuburnya. Semakin dia itu tinggi sekali, apalagi kaya, maka semakin tinggi rumahnya, kubahnya semakin, dan seterusnya. Kalau itu ustadz kampung, maka tidak sebesar kubahnya kalau itu apa namanya wali nasional. Artinya yang dikenal secara nasional, dikenal secara meluas. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, arah-arahnya ke sana. Padahal ini tidak ada dalil yang membedakan seperti itu. Bahkan yang ada adalah wajibnya menyamakan sesuatu yang memang tidak ada satu dalil pun untuk dibedakan dalam masalah kuburan ini. Maka sesungguhnya sampai dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Uzzah Al-Syekh, fala yufarraqu baina qabri salihin aw talihin. Maka tidak ada bedanya sesungguhnya kuburan orang saleh, bentuk fisik kuburan orang saleh dengan kuburan orang pelaku maksiat, sampai seperti itu. Apalagi di sebuah masyarakat yang, ini penting ya, apalagi di sebuah masyarakat yang kuburan yang diagung-agungkan ataupun dimuliakan itu bukan hanya kuburan orang saleh saja. Sampai kuburannya kerbau mungkin dikeramatkan sekali. Nah ini sampai sudah begitu jauh sekali dari akidah yang sahihah. Kalau orang, kuburan orang yang dikeramatkan, syubhatnya kuat, kerancuan keyakinannya kuat. Orang wali suka sholat, suka haji, menunaikan haji, ini kerbau. Yang seperti ini apa? Kemudian dimuliakan. Apa namanya? Mati, nanti ada penerusnya, penggantinya. Kerbau yang ini mati, kemudian kerbau yang datang lagi, anak cucunya keturunan ke-12 misalnya dari kerbau yang dikeramatkan itu dinobatkan sebagai penggantinya. Kemudian tabaruk dengan apa namanya? Dengan kotorannya, waliyadzubillah. Ini sudah demikian jauh sekali akidah orang yang melakukan seperti itu dari akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perhatikan bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan dari menulis tulisan yang dimaksudkan dalam hadis pada kuburan, dan juga demikian larangan untuk mengkapur, mencat dalam bentuk yang terlarang. Kemudian apa? Yaitu melarak, meninggikan dari ketentuan yang sudah ditentukan, dan seterusnya. Ini difahami apa ini? Difahami syatudzara'i, menutup, mencegah, preventif untuk tidak sampai kepada kesyirikan. Jadi ternyata bentuk pencegahan untuk tidak sampai kepada kesyirikan itu macamnya sangat banyak. Apa faedahnya? Berarti ini perkara yang terbesar. Anda jika bersikap kepada adik Anda atau yang sudah memiliki anak, kepada anak Anda, untuk satu hakikat larangan, jangan main saat hujan misalnya, itu diulang berkali-kali dengan bentuk yang beraneka ragam. Terkadang hanya membentak, terkadang melotot, terkadang memukul, terkadang tidak memberi jajan, terkadang mungkin orang yang apa namanya, yang sangat ingin anaknya tidak main saat hujan, bisa berlebihan sampai melarang dalam berbagai macam bentuk cara yang berlebihan, atau yang banyak sehingga berlebihan. Nah, ini menunjukkan apa? Perhatian dia, sang bapak, terhadap masalah ini sangat besar sekali. Kalau perhatiannya kurang besar, ya melarang sih melarang, tapi ya paling sekali setahun misalnya saat musim hujan, atau kemudian melarangnya juga sekenanya saja, tidak ada ancaman, tidak ada pemberian hadiah, tidak ada ini dan itu dan seterusnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian sangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari pintu kesyirikan. Maka dari itu kita sebagai umatnya pun mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ghulu itu darajat, bertingkat-tingkat. Berbicara tentang ghulu terhadap kuburan orang soleh itu bertingkat-tingkat. Fal-ghulu fi kuburi salihin yakunu bimujawazati ma'udhina fiha. Bahwasanya ghulu terhadap kuburan orang-orang soleh yaitu dengan melampaui batasan yang sudah diizinkan dalam syariat, huwa minal mujawazah ma huwa min wasaili syirk, dan di antara bentuk ghulu tersebut adalah melampaui batasan yang sampai pada kadar wasailu syirk, sarana kesyirikan. Namun wa minha ma huwa syirkun sharih. Sebagiannya lagi, ghulu itu bisa bentuknya adalah syirik terang-terangan. Inilah ghulu itu bertingkat-tingkat. Ada yang enggak sampai syirik tetapi wasilah kepada kesyirikan. Ada yang benar-benar syirik dan syiriknya itu sharih, jelas, terang. Seperti apa? Seperti menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah selain Allah. Oleh karena itu, perkataan Syekh di sini yaitu bab majaa annal ghulu fi kubur salihin sayruha uthanan tu'badu min dunillah, hakikatnya beliau membagi dua perkara penting. Satu, wasilah kesyirikan. Yang kedua, kesyirikannya yang jelas. Wasilah kesyirikan diambil dari perkataan yusayyiruha, sampai menjadikannya. Jadi sebelumnya belum terjadi. Berarti wasilah kesyirikan sampai menjadikannya authanan tu'badu min dunillah, berhala-berhala yang disembah selain Allah. Baru kemudian ada fase berubah menjadi kesyirikan yang jelas. Ada dua di sini di kandungan judul ini. Kemudian bagaimana bentuk menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah selain Allah? maka diantaranya adalah yaitu dia bernazar untuk kuburan atau menyembelih untuknya atau kemudian meminta syafaat dengan bertabaruk dengan debu kuburan tersebut atau yang semisal itu. Inilah berarti telah sampai kepada kesyirikannya. Kalau pertamanya didahului baru wasilah saja, yaitu kuburan dibangun sekelilingnya tempat-tempat yang indah dan teduh, nyaman, sejuk untuk menginap, untuk tidur-tiduran, untuk lek-lekan, begadang, membaca Al-Quran, tahlilan, dan seterusnya. Berlama-lama di situ, itu wasilah. Menyembahnya kepada Allah, baca Al-Qurannya ikhlas karena Allah. Tapi itu wasilah kepada kesyirikan. Kalau sampai suatu saat kemudian setan menggoda terus akhirnya menyembah kuburan itu dengan meminta syafaat kepada penghuni kubur atau dengan tabaruk yang istisfa itu minta syafaat tadi, maka sudah menjadikan wasail, tadinya wasail, wasilah menjadi ghayah, menjadi tujuan. Tadinya sekedar wasilah, terus akhirnya kuburan itu jadi tujuan penyembahan. Ikhwan fillah, inilah yang dinamakan hulu terhadap wasail, sehingga menjadikannya kuburan sebagai berhala. Maka pada dalil yang pertama ini hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua perkara. Sekaligus yaitu wasail, wasilah, dan ghoyah, tujuan. Wasilah pada kalimat Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Itu ghoyah, ghoyah, tujuan. Kalau wasilah adalah pada kalimat ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Itu wasilah. Jadi rawa Malik fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwatta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh amat murka Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat peribadatan. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Pada kandungan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sekaligus. Pertama wasilah yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kalau itu dilakukan terus maka ini wasilah kesyirikan sampai kepada tujuan. Ketika masih sebagai wasilah kesyirikan ada kuburan sekelilingnya tempat ibadah, dia beribadahnya kepada Allah. Tujuannya masih Allah. Tapi begitu berlangsungnya masa terus rutin dilakukan itu digoda setan. Setan paling suka kalau seseorang terjerumus syirik akbar. Akhirnya wasilah tadi jadi tujuan. Yaitu kuburannya disembah. Nah, dua-duanya ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pendek ini. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Ini menunjukkan apa? Dua perkara ini disebutkan menunjukkan bahwa hulu terhadap kuburan orang soleh itu bisa mengantarkan kepada penyembahan kuburan orang soleh tersebut. Ini faedah digandengkannya dua perkara ini sekaligus dalam satu kalimat oleh, maksudnya dalam satu apa namanya hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hakikatnya pelajaran besar bahwa menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu bisa sampai mengantarkan menyembah kuburan tersebut. Itu rahasia penggabungan dua perkara yang disebutkan dalam satu hadis ini. Kemudian, ikhwan fillah, dalam hadis ini sudah sangat gamblang menunjukkan memungkinkan kuburan itu bisa disembah. Oleh karena itu, sedangkan orang-orang khurafiyun, ahli khurafat, ini mereka menyatakan bahwasanya, di antara mereka menyatakan bahwasanya kuburan itu tidak mungkin jadi berhala, jadi sesembahan selain Allah itu enggak mungkin. Yang dinamakan berhala menurut mereka ini adalah authanul jahiliyah, berhalanya jahiliyah saja. Maka cara membantahnya yang pertama tentu dengan hadis ini. Lihat penggandengan hadis ini. Wasilah menyebab bisa menyebabkan menjadi tujuan. Awalnya wasilah. Yang kedua kita katakan sungguhnya orang-orang jahiliyah. Saya ulangi, sungguhnya orang-orang jahiliyin, mereka ini dahulu hatinya terpaut dengan patung, batu, pohon, dan selain itu. Sedangkan mereka meyakini keyakinan yang sampai batasan syirik akbar. Jadi jangan disangka wahai ahli khurafat atau khurafiyun bahwa namanya berhala itu berhala jahiliyah saja, sementara umat ini, yaitu dalam hal ini masalah kuburan, tidak mungkin dijadikan oleh umat ini sebagai berhala. Karena kalau kita pelajari keyakinan al-jahiliyun dahulu, mereka ini apa? Mereka ini ketika hatinya terpaut dengan patung, batu, pohon, dan yang lainnya, keyakinannya sampai kepada yaitu syirik akbar. Maka kejadian atau fenomena kesyirikan menyembah kuburan ini fenomena yang sangat memungkinkan terjadi. Bahkan di suatu daerah bisa jadi bukan hal yang asing lagi. Yaitu nampak ciri-ciri yang ada secara fisik biasanya adalah, atau yang biasanya menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan, maksud saya, yaitu adanya kubah, adanya tempat yang indah dan teduh, adanya kemudian ada pamflet-pamflet untuk wisata religius ke sana, atau kemudian yang istilah mereka wisata religius padahal hakikatnya bukan, kemudian dilakukan yaitu ritual menyembelih, dan juga demikian nazar atau bahkan tawaf di keliling kuburan tersebut, kemudian iktikaf di situ, nah dan seterusnya. Kemudian hadis yang kedua yaitu, atau sebelum saya sebutkan hadis yang kedua, di sini ada beberapa faedah pelajaran disebutkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Annal ghuluwa fi quburil anbiya yaj'aluha authanan tu'bad. Bahwasanya bersikap berlebih-lebihan terhadap kubur para nabi bisa menyebabkan kuburan itu disembah. Kemudian anna minal ghulu fil qubur ittikhadaha masajid. wa hadza yuaddi ila syirk, bahwasanya termasuk bentuk ghulu terhadap kuburan adalah menjadikannya sebagai tempat ibadah dan ini mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga, itsbatu ittisafillahi subhanahu bil ghadab, yaitu menetapkan pensifatan, yaitu sifat Allah dengan, yaitu menetapkan sifat al-ghadab. Demikian kurang lebihnya lafadznya, yaitu apa? Yang sesuai dengan keagungan Allah. Ini pentingnya hubungan tauhidul asma wa sifat dengan tauhidul uluhiyah. Betapa ngerinya seorang ketika tidak menetapkan sifat murka bagi Allah Ta'ala. Bagaimana dia bisa takut dengan baik kalau dia tidak meyakini Allah memiliki sifat murka? Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala, wa akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu bijami'il asma'i wa sifati allati yattali alaihil bashar. Kurang lebihnya demikian lafadznya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala, manusia yang paling sempurna peribadatannya adalah yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan tuntutan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang diketahui oleh manusia. Jadi setiap nama Allah mengandung tuntutan peribadatan. Setiap sifat Allah mengandung tuntutan peribadatan. Dan itulah dijelaskan bahwasanya tingkatan ihsan yang tertinggi, anta'budallah ka'annaka tarahu, itu yang tertinggi. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Dijelaskan di sini maksud menyaksikan di sini adalah menyaksikan athar, pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi setiap kejadian dikembalikan mengingat Allah, mengingat nama-nama dan sifat-sifatnya serta tuntutannya apa. Ketika dia mengalami kejadian berdosa, maka dia ingat Allah. Dia ingat bahwasanya Allah Al-Ghafur. Maka segera dia mendekatkan diri kepada Allah untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Ketika dia mengalami kesulitan menuntut ilmu misalnya, maka dia mengingat bahwasanya diantara nama Allah adalah Ar-Rahim. Sedangkan dia berada pada keadaan sedang kesulitan memahami ilmu syar'i, salah satu dari bab-bab tentang ilmu syar'i. Maka ketika dia mengingat nama Allah Ar-Rahim, bahwa Ar-Rahim ini mengandung rahmat Allah yang khusus, khusus diberikan oleh kepada hamba-hambanya yang khusus, berupa rahmat, kasih sayang yang terkait dengan masalah keimanan, ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, itu namanya rahmat Allah yang khusus, sehingga dia mohon kepada Allah karena mengingat Allah bernama Ar-Rahim. Dia mohon kepada Allah, berdoa kepada Ar-Rahim, ya Rahimu irhamni, berdoa kepada Allah Ar-Rahim agar dikasih sayangi dengan kasih sayang yang khusus yang tidak diberikan, saya ulangi, yang tidak setiap orang mendapatkan kasih sayang yang khusus ini, yang terkait dengan kemakmuran keimanannya, kemakmuran pengamalan ajaran agama Islam dan pemahamannya. Dan demikian seterusnya, ketika menghadapi musibah, ketika mengingkari kemungkaran, atau ketika melihat orang, ketika melihat temannya terjatuh dalam kemungkaran, maka dia ingat nama Allah Al-Hafidh yang maha menjaga. Pengaruhnya apa? Dia sadar bahwasanya saya bisa terhindar dari kemaksiatan yang saya sedang saksikan ini, dari kemaksiatan teman saya ini, semuanya karena Allah Al-Hafidh yang menjaga saya. Sehingga dia bersyukur, dia tidak menyombongkan diri, dia tidak, makanya belajar di ma'at ilmi seperti itu. Artinya dengan konteks dia menyombongkan diri, karena belum tentu siapa yang bisa menjamin belajar di ma'at ilmi kemudian pasti bertakwa. Semuanya dikembalikan kepada nama, nama dan sifat-sifat Allah. Itulah derajat ihsan. Derajat tertinggi. Tafsiran dari anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Maksudnya di sini, terjemahan bebasnya mungkin demikian, tapi maksudnya adalah menyaksikan athar, pengaruh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, wa akmalun nas, benarlah apa dikatakan Ibnu Qayyim tadi, manusia yang paling sempurna, wa akmalun nas ubudiyatan, manusia yang paling sempurna ibadahnya adalah yang al-muta'abid, yang beribadah dengan melaksanakan tuntutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang diketahui oleh manusia. Demikian selengkapnya dari inti perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hadis yang kedua. Dan orang kalau sudah sampai derajat ihsan ini, maka dia punya konsep kapanpun dan dimanapun ingat dia. Berusaha ingat dia. Si dia bukan si die. Lain ini, beda tasrifannya saja, sudah beda wazan saja, sudah beda maknanya. Jadi ingat dia, mau makan ingat dia, bismillah. Ada nama Allah yang dia sebut, nama Allah, Allah pada bismillah. Mau masuk kamar mandi, dia berdoa. Mau keluar kamar mandi, ingat Allah lagi, gufronaka. Bangun dari tidur, ingat Allah lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ingat Allah terus. Orang yang seperti ini, ya pantas kalau mau dicabut nyawanya, ingat Allah, la ilaha illallah. Nah, sangat beda jauh dengan orang yang kesehariannya tidak mudah ingat Allah. Yang banyak memenuhi hatinya adalah benda-benda duniawi. Wanita, harta, seperti itu. Amat sedikit nama Allah yang dia kenal dan dia laksanakan tuntutan peribadatannya. Amat sedikit sifat Allah yang dia kenal dan sedikit pula tuntutan ibadah yang dia lakukan dari tuntutan ibadah yang ada dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tetapi sisi yang lain, banyak sekali nama-nama manusia, sifat-sifat manusia, atau nama-nama barang, HP, tablet, dan yang lainnya, atau sifat-sifatnya yang benar-benar dia hafal dalam hatinya, mendominasi hatinya. Maka kalau seandainya yang keluar saat di ujung hidupnya, akhir hidupnya adalah nama-nama yang dia cintainya tadi keluar, bukan hal yang jauh. Jangan kaget jika seperti ini. Maka mari kita introspeksi diri kita masing-masing, sehingga kita masih bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Walibni jaririn, dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bisanadihi dengan sanad beliau, an Sufyan dari Sufyan, an Mansur dari Mansur, an Mujahid dari Mujahid. Ibnu Jarir yang dimaksud di sini adalah sahibut tafsir, pakar tafsir yang berjilid-jilid jumlah tafsirnya dan tebal-tebal, yang dikenal dengan tafsir At-Tabari, dan beliau adalah Al-Hafidz Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang diklasifikasikan oleh banyak ulama ini termasuk kategori kitab apa? Kitab tafsir yang bil ma'thur, dengan riwayat. Karena kitab tafsir ada dua, bil ijtihad dan bil ma'thur. Nah, adapun sesungguhnya hakikatnya tafsir At-Tabari, bagi yang memperhatikan lebih teliti jauh lagi, maka apa? Sesungguhnya bukan induk bagi kitab tafsir, salah satu induk bagi kitab-kitab tafsir, ilmu tafsir bil ma'thur atau bil riwayah, tetapi juga banyak mutiara ijtihad di sana. Banyak mutiara ijtihad. Baik, beliau menyampaikan tentang sanad dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, salah satu pakar tafsir di kalangan tabi'in. Mujahid adalah salah satu pakar tafsir di kalangan tabi'in. Namanya tidak asing dan banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur. Yaitu tentang firman Allah Ta'ala, afaraitumul lata wal uzza. Afaraitumul lata wal uzza. Nah, dalam surat An-Najm ayat 19 ini berkata Mujahid, qal, beliau berkata, kana yaluttu lahumus sawiq famata faaqafu ala qabrihi. Dahulu Alata ini, jadi ada dua cara baca, Alata tanpa tasydid dan Alata dengan tasydid. Dan yang dimaksudkan di sini adalah Alata dengan tasydid berarti isim fa'il dari yaluttu. Beliau adalah, saya ulangi, Alata dengan tasydid adalah orang yang mengadoni tepung untuk dijadikan sajian makanan bagi jamaah haji. Dalam tafsir disebutkan seperti itu. Famata, kemudian beliau meninggal, faaqafu ala qabrihi. Sehingga kemudian orang-orang ukuf, iktikaf pada kuburnya. Al-ukuf maknanya adalah luzumul qabr wa bita'zimi, yaitu dia melazimi kuburan, berada di situ, berdiam di situ, seperti iktikaf itu di masjid, berdiam di situ. Untuk apa? Berdiam di situ dalam bentuk bagaimana? Bita'zimihi. Karena dia mengagungkannya. Wa tiqadil barakah, dan dia meyakini keberkahannya. Wa thawab, dan pahala. Wanafa, dan manfaat. Wadafidhar, dan tertolaknya mudarat. Filuzumihi, didapatkan ketika dia iktikaf di situ. Dia berdiam di kuburan situ. Inilah makna ukuf di sini. Jadi ini salah satu tafsiran dari Al-Lata dengan tasdid, yang diartikan dengan kesimpulan akhir, kuburan yang dikeramatkan. Aslinya adalah Al-Lata itu isim fa'il, orangnya, tapi karena meninggal dimakamkan, akhirnya kuburannya diitikafi. Tafsiran yang lain, Lata ini adalah batu yang dikeramatkan. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbas, dan demikianlah yang disampaikan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas, kana yaluttu sawiq lil haj. Dahulu beliau mengadoni adonan tepung untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi demikianlah masyarakat itu kalau awam terhadap masalah tauhid, sangat mungkin kan mencontoh yang terjadi pada zaman itu. Wan Ibn Abbas, saya sebutkan dahulu munasabahnya, disebutkan di sini oleh Syekh bahwasanya kesesuaiannya athar ini dengan judul bab tentang hulu, penjelasan tentang hulu terhadap kuburan orang soleh bisa menyebabkan menjadi berhala yang disembah selain Allah, yaitu sembahan selain Allah, begitu maksudnya, menjadikan yaitu sesembahan selain Allah yang disembah. Kesesuaiannya adalah bahwasanya dalam atsar ini terdapat petunjuk sabab ibadatil lata, ibadatil lati, yaitu sebab disembahnya al-lat. Apa itu? Al-ghulu fi qabrihi, bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburannya. Hatta sorofa wathanan yu'bad, sehingga sampai menjadi berhala yang disembah. Kemudian terakhir, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qal, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pengunjung kuburan, para wanita yang mengunjungi kuburan, wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan memberi lampu penerang di atas kuburannya. Hadis ini sebatas yang saya ketahui bahwasanya dalam sebagian syarat disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan dan sahih namun tanpa tambahan wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj. Jadi sahihnya sampai la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Sampai situ saja tanpa wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj. Baik. Ikhwani fillah. Namun sebagaimana sudah disampaikan di mukaddimah pada pertemuan hari pertama dahulu, seluruh hadis-hadis dalam kitab At-Tauhid ini minimalnya sahih maknanya. Oleh karena itu perkataan wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj ini sahih maknanya bahwa ini adalah bentuk ghulu terhadap orang saleh, kuburan orang saleh yang kalau diteruskan bisa sampai menjadi menyebabkan pelakunya menjadi apa? Penyembah kuburan tersebut. Termasuk memberi penerangan as-surut di sini yaitu maksudnya yang menyalakan lampu di kuburan-kuburan dan menyinari kuburan dengan lampu tersebut yang sampai menjadi wasilah untuk mengagungkan kuburan tadi. Jadi memberikan penerangan kepada kuburan tadi setidaknya maknanya adalah secara berlebihan sehingga sampai menjadi hal yang sangat indah kuburan tersebut sehingga menjadi wasilah untuk diagungkannya kuburan tersebut. Setidaknya di antara faedahnya seperti itu. Perhatikan di sini, ini adalah salah satu bentuk ghulu. Dahulu, zaman dahulu, bentuk ghulu seperti ini itu tergambar dengan mungkin hanya lampu uplik saja. Lampu zaman dulu yaitu apa? Yang pakai kaca panjang itu. Pakai api, pakai sumbu, pakai kemudian minyak tanah. Sekedar apa? Kecil saja nyalanya. Namun perhatikan sekarang dengan teknologi yang sudah berkembang tentang penerangan dan berbagai macam hiasan lampu, maka ini fitnahnya bisa jadi sangat besar sekali. Kuburan banyak. Satu tempatnya di pojok atau di tengah-tengah, yang ini wali, sementara yang wali yang terbesar, sementara ini adalah murid-muridnya, kuburan murid-muridnya. Maka yang tengah itu dibangun tinggi-tinggi kejengnya, pusaranya. Kemudian dia apa? Dikasih penerangan dengan lampu yang sangat besar sekali, lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya, yang sekitar-sekitarnya. Ini mendorong seorang, wah ada apanya ya? Kok besar sekali? Ini 5 watt, 5 watt, 5 watt. Lah itu sokle misalnya seperti itu. Nah, atau kemudian lampu yang sangat besar sekali jauh daripada yang 5 watt tadi. Coba perhatikan yang seperti ini. Nah, ini setan menggoda. Bahwasanya itu benar-benar kalau tabaruk di situ mujarab. Kalau kemudian meminta dipenuhi, bahkan nanti ada suara-suara tertentu dan seterusnya. Apalagi kalau sudah kepentingan duit berbicara di situ, kemudian dijadikan bisnis, tempat bisnis, sehingga juru kuncinya ataupun orang yang mengurus tempat itu mendapatkan pemasukan yang banyak. Dibumbuilah kisah-kisah yang beraneka ragam. Sekali masuk, restribusinya naik. Tahun depan naik lagi, naik lagi dengan cerita yang lain lagi, cerita baru lagi, cerita baru lagi. Jadi testimoni mungkin seperti itulah menurut mereka. Akhirnya terus tarifnya naik. Bukan tidak mungkin kemudian melebihi tarif hotel berbintang 5 untuk satu kali tinggal 1x24 jam di situ. Karena manfaat yang didapatkan dalam tanda petik oleh mereka, ya naik jabatan, kemudian bisa dapat pencalonan bupati bisa misalnya, atau pencalonan pimpinan ini bisa masuk dan seterusnya. Nah ini berhati-hati yang seperti ini. Berawal dari lampu, kemudian kemudian seseorang bisa sampai mengagungkan kuburan itu dan bahkan menyembah kuburan tersebut. Wallahu taala alam shawab. Sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Dari awal sampai akhir ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada yang tahu kekurangan tersebut ataupun kesalahan, hendaknya tidak berat hati untuk menyampaikan kritikan ilmiah, masukan ilmiah, agar tidak terus kesalahan itu terjadi. Wallahu ta'ala alam shawab. Adapun jika ada benarnya, maka itu dari Allah, dan kita bersyukur kepada Allah masih dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang berkesempatan untuk mendapatkan kenikmatan pelajaran at-tauhid, satu pelajaran yang mungkin sudah banyak ditinggalkan di berbagai negara kaum muslimin jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu dunia yang menyebabkan mereka kaya dan makmur di dunia. Padahal ilmu yang tertinggi adalah apa yang terdapat dalam firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terbesarnya adalah ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah taala. Dan di antara bentuk mengenal Allah adalah mengenal keesaannya dalam uluhiyahnya, atau dinamakan dengan tauhidul uluhiyah. Sebuah kenikmatan yang sangat besar, tidak seharga dengan bentuk pengorbanan kita, baik pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan yang lainnya. Semoga apa yang kita lakukan, yang sedikit yang kita lakukan bermajlis ilmu dari awal daurah sampai akhir daurah ini, diterima oleh Allah Ta'ala. Karena intinya pada diterima sesungguhnya, inti yang terbesarnya, bukan pada banyaknya. Kalau banyaknya, jadi intinya ibadah itu diterimanya oleh Allah Ta'ala. Sedikit tapi diterima, ini tentu tidak ada bandingannya banyak namun tidak diterima. Yang dilihat bukan bentuk wahnya amalannya, tetapi ikhlas dan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk bersyukur kita mendapatkan kenikmatan pelajaran at-tauhid ini adalah diantaranya adalah menjaganya, ilmu yang sudah kita pelajari untuk kita murojaah kembali, dan juga menambahnya serta menuntut ilmu untuk diamalkan. Ketika disebutkan tentang bab keutamaan tauhid, maka jadilah kita orang yang pertama kali menjadi orang beruntung dengan melaksanakan at-tauhid, meraih keutamaannya. Jangan kita menjadi orang yang pertama kali mengetahui, termasuk orang pertama kali mengetahui di antara teman-teman kita, tetapi termasuk orang yang paling terbelakang di dalam mengamalkannya. Jangan sampai seperti itu. Jadilah kita orang yang paling pertama mengetahui dan paling pertama berkesempatan untuk meraih keutamaannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.